berikan. Keluar bengkel, sebulan masuk lagi. Kata kawanku, jangan itu dong namanya. Dengan alasan ayahnya nanti marah. Kawanku punya mobil mewah, mengajakku pergi keliling kota. Dan tiba-tiba mogok di jalan, pulangnya jalan kaki berdua. Si jago mogok namanya ku berikan. Keluar bengkel, sebulan masuk lagi. Kata kawanku, jangan itu dong namanya. Dengan alasan ayahnya nanti marah. Mogok lagi, mogok lagi, apaan? Namanya ku berikan.